Kita memang tengok masyarakat ni, dia suka dengan teori ni. Dia suka kalut dengan isu-isu akhir zaman ni. Pasal tu dia akan cari yang mana nah, tanda kiamat sana, tanda. Macam malam Lailatul Qadar, dia bukan buat ibadat sangat. Dia duduk kalut cari tanda tu. Dia duduk pembang, pokok tunduk lagi. Pokok tunduk lagi. Kan? Apa tu ayak-ayak macam mana ayak? Dia duduk kalut kan? Ha. Tapi dia tak mayang pun. Ha, jadi macam tu juga masyarakat kita. Dia duduk kalut. Tanda kiamat ni, tanda kiamat ni. Keluar tak lagi? Keluar tak lagi? Sedangkan dia tak buat apa pun. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, ha, apa datang seorang lelaki badui tanya Nabi, bila kiamat, bila kiamat? Nabi tak jawab. Cuma Nabi tanya, apa yang kau lakukan untuk berhadapan dengan kiamat? Mungkin Datuk juga boleh bagi sikit pedoman. Kita nak sibuk, memang ada tanda-tanda kiamat, tapi kita nak sibuk tanda-tanda kiamat tu ke? Atau apa yang sepatutnya menjadi keutamaan kita umat Islam? Terima kasih. Pertama, kita yang disuruh untuk kita ialah beramal. Katapun kita tak nampak tanda kiamat apa pun, tidak penting. Yang penting kita beramal. Sebab tu tadi Ustaz Mat sebut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bila anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Nabi duk cakap, satu orang tanya, "Ya Rasulullah, kiamat bila?" Sebagai riwayat kata Nabi cakap dulu, lepas tu baru Nabi layanlah. Kemudian Nabi kata, tanya dia balik, mada a'adattalah, kau bersiap apa nak kiamat? Tengok Nabi nak betulkan cara fikirlah. Dia kata, ma'adattu syai'an illa inni uhibbullaha wa rasulah. Aku tak siap apa lah sangat, tapi aku sayang Allah dan Rasulah. Nabi kata, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau sayang. Yang tu lebih penting. Maksudnya kalau kau sayang Allah dan Rasul, nanti di kiamat kau sama dengan Allah dan Rasul. Kata Anas, ma farihna bi syai'in farahana bi qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Tidaklah pernah kami bergembira lebih dari kegembiraan kami dengan perkataan Nabi, engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa in lam a'mal bi mithli a'malihim. Aku sayangkan Rasulullah, aku sayangkan Abu Bakar, aku sayangkan Umar. Aku harap-harap besok di kiamat aku duduklah dengan mereka disebabkan aku sayang mereka. Walaupun amalan aku tak samalah dengan amalan mereka. Ini cara Nabi, walaupun Nabi cerita tentang kiamat, tapi Nabi tak mau orang duduk, kiamat bila? Esok lah. Pentingkan bila? Ha? Amalan. Okey. Tapi boleh tak kita nak tahu tentang hadis-hadis akhir zaman ni? Boleh tak? Boleh lah. Sebab apa? Tadi sekali lagi, apa nama sahabat yang minat tentang cerita akhir zaman ni? Nama apa? Ni pelajar-pelajar kita, nama apa? Lupa dah macam mana nak hafaz. Nama apa? Huzaifah ibnul Yaman. Kata Huzaifah ibnul Yaman, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Orang biasanya duk tanya Nabi tentang hak cerita bagus-bagus yang nak berlaku. Aku tanya tentang benda kejahatan yang akan berlaku kerana aku takut menimpa aku. Huzaifah, qultu ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Wahai Rasulullah, kita dulu dalam jahiliah dan kejahatan, Allah bawa kebaikan ini, apa dia? Islam. Selepas kebaikan ini akan berlaku kejahatan tak? Nabi kata, naam, ya, akan berlaku kejahatan. Fahal ba'da dhalika syarr khair? Adakah selepas kejahatan tu akan berlaku baik balik? Jadi Nabi kata, Nabi mai zaman baik, lepas tu akan mari zaman zaman teruk. Huzaifah tanya, lepas zaman teruk tu, mai balik tak zaman baik? Zaman bagus. Nabi kata, na'am. Walakin fihi dakhan. Ya, tapi padanya ada dakhan. Dan sebagian riwayat, walakin fihi dakhan. Tapi, riwayat Bukhari, walakin fihi dakhan. Tapi akan ada padanya dakhan. Dakhan ni, kelabu, asap. Huzaifah tanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa dia dakhan itu, wahai Rasulullah? Benda apa tu yang keliru tu? Kebaikan tapi mengelirukan apa? Nabi kata, qawmun yastannuna bi sunnah bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Akan ada kaum yang mereka tu nak pakai sunnah tapi bukan sunnah aku. Berpetunjuk bukan petunjuk aku. Maksudnya akan munculnya banyak bid'ah. Mendakwa agama tapi bukan agama. Dia kata sunnah tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah pakat dia buat-buat sendiri dengan dia punya cara. Berpetunjuk tapi bukan yang ada dalam kitab dan sunnah. Artinya akan ada zaman kebaikan ada tapi ada kekeliruan. Jadi ada apa dah? Baik, jahat, lagi? Baik yang ada kekeliruan. Fahal ba'da dhalika khairi min syar? Lepas yang kebaikan yang campur-campur tadi ni, ada tak balik kebaikan? Ada tak balik kejahatan? Ha. Yang ni, ada zaman yang bagus tapi bercampur-campur. Dalam riwayat tu Nabi kata, ta'rifu wa tunkiru. Hak tadi, yastanu Nabi ghairi sunnati tu, kamu tengok mereka bersunah tapi bukan sunnah aku. Berpetunjuk bukan petunjuk aku. Ta'rifu, sebahagiannya kamu tahu memang sunnah. Sebagainya kamu tahu, bukan sunnah. Amal tu bukan sunnah. Tapi pakaian tu pakaian apa? Pakaian sunnah. Fahal ba'da zalikal khairi min syar? Adakah selepas daripada kebaikan tu ada jahat? Naam. Du'atun ila abwaabi jahannam. Sebagai riwayat, du'atun ala abwaabi jahannam. Penyuru-penyuru kepada neraka jahannam. فَمَنْ أَجَابَهُمْ قَذَفُوهُ فِيهَا. Sesiapa yang sambut seruan mereka, mereka akan campakkan kamu dalam neraka jahanam. Siapa yang pergi sokong mereka ni, masuk neraka jahanam. Penyeru kepada neraka jahanam. Huzaifah dengar takut. Huzaifah kata, صِفْهُمْ لِيَا رَسُولَ اللَّهِ. Sifatkan mereka itu padaku, wahai Rasulullah. Nabi kata, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Nabi kata, mereka daripada mereka itu satu kulit dengan kita dan bercakap dengan lidah kita. Jadi ulama hadis terpaksa cari apa makna ni. Sebahagian ulama hadis kata, maksudnya mereka dari segi zahirnya orang Islam, cakapnya cakap agama, tapi penyeru kepada neraka jahanam. Huzaifah tanya, "Famadha ta'muruni in adrakani dhalik?" Apa yang Rasulullah nak suruh saya buat kalau sekiranya benda tu berlaku? Saya ada. Berlaku pada pada zaman itu kalau berlaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Kamu bersama dengan jamaah kaum muslimin. Bukan jemaah Islam ya. Ah, ramai orang dia pergi ambil hadis ni, dia kata kena masuk jemaah dia. Jamaah kaum muslimin maksud jamaah kaum muslimin. Kalau ada khalifah, kalau ada pemerintahan Islam, kaum muslimin bersama dengannya, ataupun jamaah yang mengikut jalan para sahabat, kami ikut yang tu. Huzaifah tanya lagi, bagus Huzaifah dia tolong tanya kita. Illam yakun jamaah wala imam. Tadi Nabi kata bersama jamaah muslimin dan imam dia. Kalau jamaah pun tak ada, imam pun tak ada. Nabi kata, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kamu tinggalkan semua puak tu. Hak puak-puak macam-macam yang ada tu, kamu jangan ikut. Nabi tak ikut. Sehingga kalau kamu gigit asli syajaratin, kamu gigit di atas batang pokok sehingga kamu mati dalam keadaan, kamu mati dalam keadaan ini macam. Maksudnya, akhir zaman dahsyat. Kita tengok macam okey. Tapi Nabi kita penyeru pada neraka, jahanam. Penuh. Kalau kita nak tahu hadis-hadis ni kerana nak elok daripada kena kita, macam Huzaifah tadi, bagus. Tapi kalau sekadar nak gempak member, nak hantar wasiat pergi bagi dia, takut sikit bengkit. Hantar kemah, nak main dah minggu depan ni. Bulan puasa ni nak walk clock satu suara daripada langit, semua orang seronok duk lawan apa? Viral. Tak ada manfaat. Ha? Tak ada manfaat. Ha? Dan banyak lagi hadis-hadis ini, masa mungkin tak, saya tak mau pergi panjang, tapi insyaAllah tengok soalan pun sama nak tengok yang berikutnya. Tidak, nanti kita start dengan satu soalan.